orang tua, hai ini yang telah dibidik. Umur sudah tua, masih berani melintas yang lawan, mata mengering, leher macam getar, kepala dipusing. Rambut sudah putih, diwarnakan indah, pantang jumpa kawan, jalan malam. Malam pukul dua, masih siang lagi, ingat masih muda, lambat mati. Yang orang tua, yang terakhir, umur makin tua, makin menjadi. Lambat mati, hari yang orang tua.